Hadirin, jangan takut dianggap bodoh, tapi yang takut itu jadi orang bodoh. Dianggap bodoh, dianggap kurang ilmu, tidak ada masalah. Yang penting kita belajar terus-menerus. Lebih baik dianggap bodoh, kemudian kita belajar jadi tahu, daripada dianggap pintar, padahal kita tidak tahu. Kita memang bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Jangan tersinggung kalau dianggap bodoh, karena memang faktanya kita ini jahil, tidak tahu apapun kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Lebih baik kita diremehkan karena dianggap bodoh, lalu kita belajar dan menjadi pandai, dibanding dipuji yang membuat kita tetap dalam kebodohan. Tidak ada harganya pujian dan cacian. Yang berharga adalah kita berubah jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kadang-kadang penghinaan orang lebih baik karena bisa menjadikan kita belajar, dibanding pujian yang bisa membuat kita terlena. Pujian yang membuat lupa diri jauh lebih berbahaya dibanding caci maki yang membuat sadar diri dan memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita tidak menyikapi dengan nafsu, tapi menyikapi dengan hikmah, waktu ke waktu menjadi lebih baik. Doa Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji, "Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada orang lain. Jangan biarkan aku celaka karena penilaian orang lain. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang orang ketahui." Masya Allah. Mudah-mudahan sikap apapun orang lain kepada kita, puji ataupun caci, tetap ujungnya satu, membuat kita jadi lebih baik. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang selalu memperbaiki diri dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويح نفسي فلم ترى وهي ترصف في سجود